tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Waqala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ya Baik, kita artikan. Poin yang kedua dikatakan al-firqatu an-najiyatu. Al-firqatu an-najiyah, ya, kelompok yang selamat. Ta'udu yaitu kembali. Kembali dari kata ada ya'udu, ta'udu, ya, mereka firqah kelompok ini kembali ila kalamillahi, yaitu kembali kepada kalam Allah, ucapan Allah. Maksudnya apa? Kembali kepada Al-Qur'an. Ta'udu isim atau fi'il? Ta'udu termasuk apa? Fi'il apa? Mudhari. Ta'udu fi'il mudhari. Ila huruf apa? Jad. Berarti ila kalamu, kalama atau kalami. Ila kalami karena ila huruf jad, ya. Ila kalamillahi itu kembali kepada kalam ucapan Allah. Wa rasulihi dan rasulnya. Kembali kepada ucapan Allah itu Al-Qur'an dan kepada ucapan Rasulnya itu apa? As-Sunnah. Hina yaitu ketika tanazui, ketika apa? Berselisih, ada tanazu. Tanazu artinya ketika terjadi perselisihan, persengketaan. Berselisih atau bersengketa. Wal ikhtilafi dan juga ketika ada ikhtilaf. Ikhtilaf apa? Perbedaan. Ketika ada perbedaan pendapat, ya, maka kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini salah satu ciri dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu mengembalikan segala perselisihan, ya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengapa? Beliau katakan amalan dalam rangka mengamalkan, dalam rangka melaksanakan, dalam rangka mengamalkan biqaulihi ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum, ya, fa artinya apa? Maka, in apabila, jika tanaza'tum, jika kalian bersengketa, berselisih, kalau kalian berselisih, ya, ini kan, fi syai'in, dalam suatu apa? Syai'in, dalam suatu perkara. Fi itu apa? Fi? Fi termasuk isim atau fi'il? Fi? Fi adalah termasuk fi? Fi? Huruf apa? Jar. Berarti fi syai'in, karena fi huruf jar. Menyebabkan apa huruf jar? Kasroh. Jadi bacanya syai'in di kasroh, ya. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Dalam suatu perkara apapun, ya, kalau kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah, ya. Ruddu artinya apa? Kembalikan oleh kalian hu, perkara tadi yang diperselisihkan, kembalikan hal itu ilallahi, kepada siapa? Allah. Ila huruf jar, berarti ilallahi. Ila huruf jar, ya, ingat. Kembalikan kepada Allah, war rasuli, dan kepada siapa? Rasul. In kuntum, apabila kalian tu'minuna, beriman. Tu'minuna itu kalian beriman. Jika kalian beriman. Tu'minuna isim atau fi'il? Tu'minuna ini isim atau fi'il? Isim. Isim jamak mudzakkar salim. Ya toh? Kan akhirnya una, ya toh? Kan jamak mudzakkar salim akhirnya apa? Una atau ina. Berarti tu'minuna itu adalah isim. Isim apa? Jamak mudzakkar salim. Ya? Itu? Betul kan? Betul. Apa artinya apa tadi? Tu'minuna kalian beriman, beriman. Kalian beriman, kalian beriman. Tu'minuna berarti dia adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa? Mudhari. Kenapa? Ah, ada Anita, ya, masih ingat Anita toh? Kan ada ta di sini, ada Anita, itu ada ta. Tu'minuna itu fi'il mudhari karena diawali ta. Kalian beriman, ya, sedang, ya. Tu'minuna fi'il apa? Mudhari. Jika kalian beriman billahi, bi huruf jar, berarti dibaca apa? Kasroh. Billahi, ya. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Jika kalian beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, hari kiamat. Zalika, hal itu. Maksudnya zalika itu apa? Yaitu mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan apa? Sunnah. Jadi kalau berselisih, kembalikan kepada Quran dan sunnah. Zalika, yang seperti itu, kata Allah. Ini yang bilang Allah, ya. Allah mengatakan kalau orang itu kembali kepada Quran dan sunnah, khairun, itu pasti apa? Lebih baik. Itu pasti apa? Lebih baik. Hasilnya pasti lebih baik, ya. Jadi khairun itu kalau anda perhatikan dalam bahasa Arab, khairun itu artinya dua. Bisa artinya baik, bisa artinya lebih baik. Kalau antum misalnya mengatakan sama teman, yang ada teman antum berbuat baik, antum katakan jazakallahu khairan. Artinya apa? Semoga Allah membalas kamu dengan khairan. Artinya apa? Yang lebih baik. Artinya apa? Yang lebih baik. Sama juga ayat ini. Dzalika khairun, yang seperti itu, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah ketika berselisih, itu adalah khairun. Artinya apa? Itu yang terbaik, itu yang lebih baik. Jadi dalam bahasa Arab, khairun bisa bermakna apa? Lebih baik. Kalau yang baik, contohnya gimana? Misalnya antum ditanya, kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Antum katakan apa? Khair, alhamdulillah. Ya, khair artinya apa? Baik, baik. Jadi dalam bahasa Arab, khair itu maknanya bisa baik, bisa maknanya lebih baik. Kemudian juga perlu dipahami, kalau istilah lebih baik dalam bahasa Arab itu belum tentu selainnya adalah baik. Paham? Sekarang dikatakan, ayat ini kan mengatakan, jika kalian berselisih dalam satu perkara, apa Allah perintahkan? Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Berarti kembali kepada Quran dan Sunnah ketika berselisih, hukumnya apa? Wajib, ini kan perintah. Ya toh? Wajib kembali kepada Quran dan Sunnah ketika berselisih dalam masalah apa? Agama, hukumnya apa? Wajib. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia kembalikan perselisihan kepada Quran dan Sunnah. Nah sekarang, kalau orang tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah ketika berselisih dalam masalah agama, hukumnya apa? Haram. Hukumnya apa? Haram, gak boleh. Kalau antum berselisih dalam masalah agama, kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini ayatnya seperti itu. Berarti ketika Allah mengatakan dzalika khairun, yang seperti itu lebih baik, maksudnya apa? Lebih baik daripada apa? Tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan tidak kembali kepada Quran dan Sunnah, hukumnya apa? Haram. Baik apa tidak? Haram. Hukumnya apa? Haram. Jadi dalam bahasa Arab, istilah lebih baik itu belum tentu selainnya apa? Baik. Gitu ya. Nah, misalnya antum, misalnya dalam masalah sholat jamaah, Rasulullah mengatakan apa? Afdol, ya kan? Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri berapa? 25 atau 27 derajat. Apakah artinya kalau orang sholat sendiri, ini laki-laki ya, sholat sendiri di rumah, tidak di masjid, ya, tidak ada udzur, hukumnya apa? Diperselisihkan. Ada yang mengatakan hukumnya apa? Kalau sholat jamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Berarti ketika Rasulullah mengatakan sholat jamaah itu lebih utama, bukan berarti sholat sendiri itu apa? Boleh. Bagi laki-laki. Ya maksudnya sahnya sah, tapi apa? Berdosa. Itu bagi ulama yang mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya apa? Wajib bagi laki-laki. Jadi tolong dipahami, istilah lebih utama itu belum tentu atau lebih baik, belum tentu yang selainnya itu utama atau baik. Seperti ayat ini, Allah perintahkan kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya toh? Dzalika khairun, itu yang terbaik. Bukan berarti kalau orang berselisih kembali kepada filsafat itu baik. Tidak. Orang berselisih dalam masalah agama, kembalinya ke tradisi itu baik. Tidak. Kembali hanya kepada apa? Quran dan Sunnah. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus apa? Ta'wil. Nah, perhatikan di sini, ta'wil di sini artinya hasil. Artinya apa? Hasil. Karena dalam bahasa Arab, ta'wil itu artinya bermacam-macam. Ada ta'wil artinya tafsir. Misalnya para ulama mengatakan ta'wil ayat ini maksudnya tafsir. Maksudnya apa? Tafsir. Kalau di sini ahsanu ta'wilan artinya lebih bagus apa? Hasilnya. Artinya kalau orang kembali pada Quran dan Sunnah, pasti hasilnya lebih bagus. Ya, pasti menjamin ini siapa? Allah. Bisa juga ta'wil itu artinya, kalau istilah mutakhirin, ta'wil artinya apa? Tahrif, menyelewengkan makna. Ini misalnya orang-orang yang menyimpang. Ya. Misalnya dikatakan, Allah punya tangan, ya kan? Allah punya tangan dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di tangan di atas tangan mereka. Mereka takwil. Tangan maksudnya apa? Kekuasaan. Dan ini namanya termasuk apa? Tahrif, penyimpangan ya, penyelewengan. Ini hukumnya tidak boleh. Jadi takwil artinya berapa? Jadi yang pertama artinya hasil. Yang kedua artinya tafsir, yang ketiga artinya penyelewengan ya. Jadi antum harus lihat ini maksudnya apa. Supaya tidak salah paham. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, nah ini juga menunjukkan wajibnya kembali pada Rasul ya. Fala, maka sekali-kali tidak. La artinya apa? Tidak. Maka sekali-kali tidak, ini sumpah ya. Wa rabbika, demi Rabbmu. Perhatikan di sini ada wa. Wa di sini disebut huruf sumpah. Namanya apa? Huruf qasam atau sumpah. Huruf sumpah atau qasam itu termasuk di antara huruf jar. Termasuk apa? Huruf jar. Jadi bisa ditambahkan huruf jar itu selain yang 9 ada juga huruf sumpah. Huruf sumpah itu ada berapa? Huruf sumpah itu yang biasa disebutkan ada 3 ya. Wawu, ba dan ta ya. Wawullahi, billahi atau taullahi. Jadi ada 3 huruf sumpah. Apa tadi? Wawu, ba sama ta ya, atau antum singkat BTW. Nah, gitu kan. BTW ya. Ba, ta sama wawu ya, BTW ya. Itu huruf sumpah. Ada 3. Makanya di sini bacanya apa? Wa robba robbu robbi. Gimana? Wa robbi, karena wawu huruf jar. Dia termasuk huruf sumpah. Jadi bacanya kasrah wa robbi, demi robmu, robbika ya. Makanya kalau antum baca ayat misalnya wal laili, demi waktu malam, wasyamsi, demi matahari, wal apa lagi? Wal komari, akhirnya di kasrah itu wal asri, wal fajri ya kan, karena wawu itu termasuk huruf jar, namanya wawu qasam. Namanya apa? Wawu qasam, itu wawu sumpah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fala, maka sekali-kali tidak. Wa rabbika, demi Rabbmu. Itu demi siapa? Allah. Jadi ayat ini sangat penting. Saking pentingnya Allah bersumpah. Saking pentingnya Allah bersumpah dengan nama dirinya sendiri. Bahkan Allah iringkan di situ siapa? Rasulullah. Rasulullah. Maksudnya Rabbnya siapa? K-nya itu siapa? Demi Rabbmu wahai Muhammad. Jadi ini sangat penting. Saking pentingnya Allah berikan banyak penekanan. Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan namanya sendiri. La yu'minuna, mereka tidak beriman. La itu artinya apa? Tidak. Artinya apa? Tidak. Berarti termasuk isim atau fi'il? Hah? La itu termasuk isim atau fi'il? Huruf. Yu'minuna, mereka beriman. Yu'minuna, isim atau fi'il? Hah? Fi'il apa? Mudhari. Ya, ada apanya? Ada Anita, ada ya. Yu'minuna, mereka beriman. Tidaklah mereka beriman. Hatta, sampai. Kalau hatta, isim atau fi'il? Hah? Huruf. Sampai ya. Jadi hatta artinya apa? Sampai. Kok ada namanya orang Muhammad Hatta? Maksudnya apa? Gak tahu juga maksudnya apa. Sama hatta yuhakimuka, sampai apa? Yuhakimuka, mereka berhukum ya. Apa istilahnya? Yuhakimuka, berhukum kepadamu. Munya kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka berhukum ya, bertahkim, maksudnya menjadikan rujukan hukum kembali kepada siapa? Rasul. Jadi orang itu tidak dikatakan benar imannya kalau tidak berhukum dengan hukum apa? Rasul. Berarti kesimpulannya apa? Berhukum dengan hukum Rasul, hukumnya wajib. Karena tidaklah dinafikan keimanan kecuali karena meninggalkan sesuatu yang hukumnya apa? Wajib. Itu penjelasan dari Ibnu Taimiyah. Jadi kalau dikatakan dalam dalil tidak beriman demikian-demikian, maka orang yang melakukan yang seperti itu berarti meninggalkan perkara yang apa? Wajib. Misalnya ada hadis kan, la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'ikahu. Tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Berarti mengganggu tetangga hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai bagi diri saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Berarti kalau ada orang dia lihat saudaranya senang, dia enggak senang. Saudaranya misalnya lulus apa? Ujian atau lulus kuliah. Senang enggak dia? Senang. Antum senang enggak? Kalau antum enggak senang dia lulus, nah antum dosa. Karena Rasulullah mengatakan la yu'min. Ya, jadi wajib mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai bagi diri kita sendiri. Makanya belajar bahasa Arab itu penting ya. Hatta yuhakimuka, sampai mereka berhukum kepadamu wahai Nabi dalam masalah apa? Fima syajara bainahum. Dalam apa-apa yang syajara bainahum, yang diperselisihkan ya, ada perselisihan bainahum di antara mereka. Tsumma kemudian la yajidu, mereka tidak mendapati ya, la yajidu mereka tidak mendapati fi anfusihim, di dalam dirinya, dalam hatinya, tidak mendapati di dalam hati mereka harojan. Apa harojan? Rasa sempit. Rasa apa? Sempit. Jadi orang itu kalau sudah kembali kepada hukum Rasul, dia sudah terima hukumnya, dia harus menerima dengan apa? Lapang dada. Tidak boleh merasa sempit. Jadi kalau antum misalnya ikut syariat Islam, tapi antum merasa apa? Sempit. Wah saya enggak, saya terpaksa, saya seperti ini, ya, keberatan. Padahal itu hukum Islam. Maka itu hukumnya tidak boleh. Harus diterima dengan apa? Lapang dada. Baru dikatakan imannya itu benar. Fi anfusihim harojan, rasa sempit. Mimma kodoita, dari apa-apa yang telah kamu kodoita, kamu apa? Putuskan. Dari apa-apa yang kamu putuskan. Berarti ayat ini menunjukkan Rasulullah SAW itu menetapkan apa? Hukum. Berarti ada enggak hukum Islam? Ada enggak hukum Islam? Ada. Dalam apa-apa yang kamu putuskan, wa yusallimu, dan mereka pasrah. Ini ditambah lagi, ini lebih sempurna lagi. Dan mereka itu pasrah, ya, taslima, dengan sepasrah pasrahnya, pasrah secara total. Jadi orang itu dikatakan sempurna imannya, yang pertama berhukum kepada hukum Rasul, yang kedua tidak merasa sempit, yang ketiga apa? Pasrah secara total kepada hukum Islam. Baik, kita lihat sedikit tadi ya. Al-firqatu isim atau fi'il? Isim. An-najiyatu isim. Ta'udu fi'il. Ilah huruf kalami isim. Allahi isim. Wa huruf rasuli isim. Hi isim. Hina isim ya. Hina itu isim ya. Ketika tanazui isim. Wa huruf al-ikhtilaf isim. Amalan isim. Bi huruf qawli isim hi, isim hi kan dia, isim kata ganti. Ta'ala, ta'ala termasuk fi'il, maha tinggi, fi'il ya, ada ta' ya. Walaupun ini fi'il madi, ta'ala, fi'il madi. Fa, huruf in, huruf tanaza'tum, fi'il, fi'il ya, fi, huruf syai'in, isim fa, huruf ruddu, ruddu, fi'il apa? Amr, ya, kembalikanlah, hu, isim ila, huruf, huruf apa? Jar. Allahi, isim wa, huruf rasuli, in, kuntum, kuntum, fi'il ya, kuntum apa? Fi'il. Kun itu artinya, kuntum itu adalah ya, kana dari kata kana adalah kalian, kuntum. Kalau anta, kunta. Kalau anti, kunti. Kalau antum, kuntum. Adalah kalian. Tu'minuna, fi'il, bi, huruf Allahi, isim wa, huruf al-yaumi, isim al-akhiri, isim dhalika, isim namanya isim isyarah, kata penunjuk. Isim apa? Isyarah, untuk isyarat, menunjukkan ini itu ya. Khairun, isim wa, huruf ahsanu, isim lebih bagus ya, ahsanu isim. Takwilan, isim ada apanya? Tanwin. Wa, huruf qala, fi'il ta'ala, fi'il fa, huruf la, huruf wa, huruf rabbi, isim ka, isim la, yu'minuna, fi'il hata, huruf yuhakimu, fi'il ka, isim fi, ma, isim kan dari huruf jar, isim sajaro, sajaro, fa'ala berarti fi'il, baina, isim ya, ini isim, baina artinya diantara, isim dorob ya, keterangan. Hum, isim summa, huruf la, huruf yajidu, fi'il fi, huruf anfusi, anfus, anfusi, fi anfusi, anfusi, isim him, isim harajan, i, isim tanwin dah, mimma, min, itu asalnya min plus ma, berarti min, huruf ma, isim, ya ini dua kata. Kodoita, kodo itu artinya memutuskan, apa fi, fi'il. Wa, huruf yusalimu, fi'il tasliman, nah, tasliman akhirnya ditanwin. Kalau ditanwin berarti apa? Isim ya. Bisa. Kita lanjut poin yang ketiga. Dikatakan oleh beliau, al-firqatu, al-firqatun najiyatu, la tuqaddimu, la tuqaddimu, kalama, kalama ahadin, ahadin ya, kalama ahadin, ala kalamillahi wa rasulihi. Saya ulang. Al firqatun najiyatu la tuqaddimu. La tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi, ya kan? Ini bahasa Arab tuh bisa dirasakan ya, enaknya dibaca gimana gitu kan? Ala kalamillahi wa rasulihi, ya tuh. Enak tuh. Kalau antum baca ala kalamillahi wa rasuluhu, enak enggak? Enggak enak tuh. Enaknya apa? Ala kalamillahi wa rasulihi, ya kan enak tuh? Iya. Ini ada namanya itu zauq, ya perasaan bahasa. Ya walaupun ya ada kaidahnya ya. Enggak cuma asal enak aja. Amalan amalan bi qaulihi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alimun. Wa qala Ibnu Ibna Ibni. Nah, tadi sudah toh disinggung. Qala itu fi'il. Kalau ada fi'il, kata kerja sesudahnya pelaku. Kalau pelaku dibaca apa? Marfu. Berarti qala ibnu, ya kan? Bukan ibna, bukan ibni, tapi dibaca ibnu marfu pakai dhamma, ya. Dikit-dikit bisa baca kitab, ya kan? Baru berapa hari? Udah bisa baca kitab kan ya. Alhamdulillah ya, dikit-dikit. Wa qala Ibnu Abbasin urahum, ya, urahum atau arahum, ya, urahum atau arahum sayahlikuna. Sayahlikuna. Aqulu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna qala Abu Bakrin wa Umaru. Qala Abu Bakrin wa Umaru, ya, rawahu Ahmadu wa Ibnu Abdul Barri. Kita lihat dikatakan oleh beliau Al Firqatun Najiyah, ya. Al-firqatun najiyah, salah satu apa namanya karakter, ya, ini bicara tentang karakter, ya, karakter firqatun najiyah. La tuqaddimu, tidak mendahulukan, tidak mengedepankan ucapan siapapun, tidak mengedepankan ucapan ahadin, apa ahadin, seorang pun. Jadi jangan dibaca Uhud. Kalau Uhud apa? Gunung. Firqatun Najiyah tidak mendahulukan ucapan Gunung Uhud. Nah, enggak nyambung, ya. Jadi yang betul kalama ahadin. Jadi walaupun gundul tidak boleh ngawur, ya. Kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi, di atas ucapan Allah dan rasulnya. Ala huruf jar ala kalami tadi sudah, ya. Wa rasulihi dan rasulnya. Amalan dalam rangka melaksanakan biqaulihi ta'ala, firman Allah, ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu, la di sini apa artinya? Jangan. Di sini artinya apa? Jangan. Kalau la yang di atas tadi, la yu'minuna, artinya apa? Tidak. Kalau di sini la tuqaddimu artinya jangan. Jadi jangan sampai bingung, ya. Ada la yang artinya tidak, ada artinya jangan. Jangan kalian mendahului, ya. Baina yadayillahi wa rasuli, di baina yadai itu artinya di depan. Jangan kalian mendahului di depan Allah dan rasulnya. Jangan mendahului perkataan Allah dan rasulnya. Wattaqullaha, dan bertakwalah. Ya, ini fi'il amr ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah sami'un alimun. Apa sami? Maha mendengar. Alim, maha mengetahui. Waqala, dan berkata. Siapa yang berkata? Ibnu Abbas. Namanya siapa? Abdullah. Abdullah, anaknya siapa? Abbas. Abbas itu siapa? Pamannya Rasulullah SAW. Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti Ibnu Abbas siapanya? Apanya Nabi? Hah? Anaknya paman. Anaknya paman itu, ha? Keponakan. Paman. Keponakan Masu. Masu ya. Ibnu Ammi ya, jadi anak dari paman istilahnya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, itu Abdullah dan bapaknya. Apa kata Ibnu Abbas ya, ini termasuk ahli tafsir dari kalangan siapa? Sahabat. Ketika Rasulullah SAW hidup, Ibnu Abbas masih kecil ya, masih kecil. Dan didoakan Rasulullah SAW, Allahumma apa? Faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkan dia dalam masalah apa? Agama. Wa alimhu ta'wil, ajarkan dia tentang ta'wil, ajarkan apa? Tafsir. Maka Ibnu Abbas itu menjadi ahli tafsir karena didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Urahum, aku melihat atau aku mengira mereka itu orang-orang ya. Ini zamannya Ibnu Abbas ya. Di zamannya siapa? Ibnu Abbas. Ya mungkin yang dihadapi para tabi'in. Aku melihat mereka itu sayahlikun, akan apa? Celaka, akan celaka. Aku melihat mereka itu mau celaka. Kenapa? Apa sebabnya? Kata Ibnu Abbas, aku berkata, aku mengatakan, saya menyampaikan pendapat, menyampaikan perkataan. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini. Wayakulun, sementara mereka orang-orang itu mengatakan qala Abu Bakrin wa Umar. Mereka malah mengatakan, oh enggak, Abu Bakar dan Umar mengatakan seperti ini. Jadi mereka membenturkan antara hadis Rasulullah SAW dengan siapa? Perkataan siapa? Abu Bakar dan Umar. Mana yang harus diambil? Seandainya bertentangan hadis dengan perkataan sahabat, yang diambil apa? Hadis. Nah ini marah, Ibnu Abbas itu marah. Kok orang-orang itu lebih memilih pendapatnya Abu Bakar dan Umar, padahal Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, melakukan seperti ini, kok mereka malah menyelisih siapa? Nabi. Hanya untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar. Berarti kalau orang-orang di bawah Abu Bakar dan Umar, seandainya perkataannya bertentangan dengan hadis Nabi, yang kita ambil siapa? Hadis Nabi, siapapun dia, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, guru kita, ustaz kita. Sebesar sehebat apapun mereka, mereka tetap di bawahnya Abu Bakar dan Umar. Kita lihat al-firqatu, isim fi'il. Isim. An-najiyatu, isim, sampai apal namanya. La, huruf, tuqaddimu fi'il. Kalama, isim. Ahadin, isim. Ala, huruf. Kalami, isim. Allahi, isim. Wa, huruf. Rasuli, isim. Hi, isim. Amalan, isim. Antanwin, bi, huruf. Kauli, isim. Kan kemasukan huruf jar. Hi, isim. Ta'ala, fi'il ya. Terus apa ini? Ya, kalau ya huruf. Berarti ayu. Apa ini? Dilewati aja ya. Aladina, isim. Amanu, fi'il. Fi'il ya, fi'il madi. Amanu, mereka beriman. La, huruf tuqaddimu fi'il baina isim, isim yadai isim Allahi isim wa huruf rasuli isim hi isim wa huruf ittaku fi'il amr ya Allaha isim inna huruf Allaha isim sami'un isim alimun isim ya. Wa huruf kola fi'il ibnu isim abbasin isim uro fi'il hum isim sa huruf yahlikun fi'il akulu fi'il apa? Akulu fi'il mu dore ada anita itu kola fi'il apa? Madi nabiyu isim sholah apa? Sholah itu artinya apa sih? Bersholawat. Sholah artinya apa? Bersholawat. Ini fi fi'il apa? Madi. Kalau mudorenya apa? Yu sholli. Sholah itu fi'il madi. Kalau mudore yu sholli innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya kan? Yu sholli dari kata yu sholli fi'il mudore. Kalau sholah fi'il madi. Allahu isim alai ala huruf hi isim wa huruf salama salama apa rumusnya fa'ala salama ya salama rumusnya fa'ala berarti termasuk i fi'il sulasi atau rubai salama berapa huruf salama hurufnya berapa aslinya berapa tiga berarti su lasi mujarat atau mazid salama hah? Mazid ketambahan berapa satu kan wazannya fa ala tadi kan sudah ngapalin toh afala fa ala fa ala berarti su lasi apa mazid wa yakulun wa huruf yakulun fi'il apa? Mudhari qala fi'il apa? Madi abu isim apa namanya? Asmaul khamsa marfu atau mansub atau majrur hah? Abu pakai wawu berarti marfu kalau mansub aba kalau majrur abi kenapa kok di sini dibaca abu bukan aba atau abi karena sebagai subjek pelaku dari kata kerja qala berkata siapa yang berkata Abu Bakrin abu berarti dibaca marfu sebagai subjek marfu ya jadi enggak boleh kok antum katakan qala abi Bakrin salah qala aba Bakrin salah yang betul Abu Bakrin Bakrin isim fi'il isim wa huruf Umar isim Umar boleh enggak ditanwin Umaru tidak boleh ditanwin namanya isim apa isim layan sore masih ingat ya baik. Kita lanjutkan nomor 4 ya. Al-firqatun najiyatu Al-firqatun najiyatu ta'tabiru ta'tabiru tauhida Al-firqatun najiyatu ta'tabiru tauhida Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu ta'tabiru memperhitungkan ta'tabiru artinya apa? memperhitungkan. Maksudnya di sini memperhitungkan apa? Mengutamakan ya, memprioritaskan. Tauhid, memprioritaskan apa? Tauhid. Jadi salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mereka mengutamakan, memprioritaskan apa? Tauhid. Jadi kalau ada orang ngaku Ahlus Sunnah kok enggak perhatian dakwah tauhid, nah ini perlu dipertanyakan. Wahuwa, dan dia itu maksudnya tauhid, ifradullahi bil ibadati. Dan dia yaitu tauhid adalah ifradullahi, mengesakan atau pengesaan, ifrad artinya pengesaan. Pengesaan Allah bil ibadati, dalam hal ibadah. Bil ibadah tadi itu bil ibadah ti, kenapa? Ada huruf jar, itu apa? Bi. Jadi bacanya bil ibadah ti. Meskipun gundul kita bisa baca. Jadi jangan takut baca kitab gundul ya. Masa sama kitab gundul takut? Bil ibadati ya, wal isti'anati, dan juga isti'anah. Isti'anah itu apa? Meminta pertolongan. Wadu'ai, dan juga dalam hal doa ya, berdoa. Jadi beribadah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, berdoa juga hanya kepada Allah. Kapan? Waqta syiddati warroho'i. Waqta artinya apa? Nah, jadi bahasa Indonesia kan pada waktu, waqta, pada waktu syiddati. Apa namanya syiddah itu? Susah. Pada waktu susah, sempit ya. Warroho'i, roho' itu apa? Susah dan lapang, pada waktu sempit maupun lapang. Wadzabhi wan nadri, demikian juga mengesakan Allah dalam hal dzabah. Apa dzabah? Sembelihan. Kalau menyembelih untuk ibadah tujukan hanya kepada Allah ya. Wa nadri, apa nadar? Nadar itu apa nadar? Nadar, sudah tahu ya nadar ya, enggak usah dijelaskan. Wa tawakkuli, apa tawakkul? Tawakal, bahasa Indonesia itu. Tawakkuli, bertawakal ya kepada Allah saja. Wal hukmi, dan juga berhukum. Wal hukmi, hukmi bima anzalallahu, berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan. Anzala artinya menurunkan. Dengan apa-apa yang Allah turunkan, itu hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Jadi berhukum dengan hukum Islam itu masuk dalam apa? Tauhid. Konsekuensi tauhid. Wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya, min anwa'il ibadati, dari macam-macam. Min huruf jar. Jadi min anwa'i, jangan dibaca min anwa'u, jangan dibaca min anwa'a. Yang betul apa? Min anwa'i, karena min huruf jar ya, min huruf jar. Jadi bacanya min anwa'i, dari macam-macam. Min anwa'il ibadati, dari macam-macam ibadah. Huwa itu adalah al-asasu, asas. Asas itu apa? Dasar, pondasi. Jadi tauhid ini pondasi. Tauhid apa? Pondasi. Jadi mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah perhatian masalah tauhid? Karena tauhid sebagai pondasi, dasar. Alladhi yang tubna, dibangun, yang dibangun alaihi, di atasnya, ad-daulatul islamiyatu as-sahihatu. Apa artinya? Negara Islam yang sahihah, apa yang benar, yang lurus. Negara Islam yang benar itu yang didasari dengan apa? Tauhid. Tidak ada gunanya antum terapkan huruf hukum rajam. Orang berzina yang sudah apa? Menikah itu dirajam. Orang yang mencuri dipotong tangan, yang membunuh dibunuh. Itu hukum Islam kan? Tapi kalau antum terapkan itu sementara tauhidnya tidak ditegakkan, itu apa? itu namanya bukan daulah Islamiyah as-sahihah. Negara Islam yang benar yang dibangun di atas tauhid. Seperti negara yang dibangun dari Rasulullah SAW. Makanya itu manhaj ahlu sunnah. Wala budda dan tidak bisa tidak min ib'adhi syirki. Nah ini konsekuensinya. Kalau kita dakwah tauhid tidak bisa tidak min, yaitu dari ib'adi. Ib'adi artinya menjauhkan. Harus ada sikap menjauhi atau menjauhkan syirki. Itu apa? Syirik. Jadi kita harus jauhkan segala bentuk syirik, singkirkan syirik gitu kan. Kalau orang dakwah tauhid, dia harus menyingkirkan apa? Syirik itu pasti. Enggak ada orang dakwah tauhid kok malah ayo kita syirik bareng-bareng gitu, enggak ada. Syirik harus dibenci, harus ditolak. Itu kalau orang dakwah tauhid. Kalau orang dakwah tauhid kok sama syirik, oh enggak apa-apa Mas, kita toleransi aja. Enggak bisa, apalagi ngaku-ngakunya muslim ya kan. Wa madzahirihi dan juga apa? Madzahir itu penampakan. Bahasa kita penampakan dikira apa ya? Fenomena ya. Apa istilahnya? Fenomena-fenomena kesyirikan itu maksudnya al-maujudati yang ada. Yang muncul. Di mana kata Syekh? Fi aktsaril biladi al-islamiyati. Di mayoritas negeri-negeri apa? Islam. Negeri-negeri kaum muslimin banyak di sana bertebaran apa? Fenomena-fenomena apa? Kesyirikan. Kalau antum enggak percaya, silakan diteliti ya. Di Indonesia ini berapa banyak kuburan yang diibadahi? Berapa banyak tempat-tempat keramat? Berapa banyak dukun yang buka praktek? Berapa banyak paranormal ya sampai masuk TV kan? Ya, orang mau jadi anggota DPR aja. Apa itu berendam di sungai dan lain-lain. Ini sudah jadi tradisi yang mendarah daging di mana-mana ya, bukan cuma di Indonesia. Sampai di Arab Saudi juga dulunya seperti itu ya, dulunya. Li'annahu karena hal itu, yaitu apa? Menjauhi syirik, memberantas syirik min muqtadayati tauhidi, termasuk di antara muqtadayat, konsekuensi apa? Tauhid. Jadi enggak bisa dipisahkan. Kalau antum dakwah tauhid, pasti singkirkan apa? Syirik, itu pasti. Wala yumkinu, ini lagi beliau katakan, dan tidak mungkin. La yumkinu artinya apa? Tidak mungkin. Jadi mungkin itu dari bahasa Arab. Yumkinu, bahasa Indonesianya apa? Mungkin. Bahasa Arabnya yumkinu. Mungkin ya, mungkin. Dan tidak mungkin an-nasru mendapatkan pertolongan, menang. Islam tidak akan jaya ya. Li ayyi jama'atin, bagaimanapun jamaah, bagaimanapun kelompok harokah gitu kan. Tuhmilut tauhida, yang menyia-nyiakan, yang mengabaikan masalah apa? Tauhid. Jadi kelompok mana saja yang menyepelekan tauhid tidak akan pernah jaya. Tidak akan pernah apa? Jaya. Walaupun mereka punya massa banyak, punya senjata lengkap ya, dan sebagainya, ekonominya bagus, tapi kalau menyepelekan tauhid pasti kalah. Dan sudah terbukti. Kemudian apa beliau katakan? Wala tukafihu syirka, dan tidak memerangi syirik. Kalau ada jamaah katanya ngaku dakwah tapi tidak memerangi syirik ya, bi anwa'ihi, dengan segala macamnya. Syirik malah dibiarkan saja, katanya ini mencintai orang soleh misalnya kan. Dibiarkan, maka tidak akan apa? Menang. Mengapa kok ahlu sunnah seperti itu boleh katakan? Uswatan, dalam rangka beruswah. Beruswah apa? Meneladani. Jadi ahlu sunnah berdakwah tauhid, memberantas syirik, itu kenapa? Beruswah, yaitu meneladani birrusuli. Kepada siapa? Para rasul. Rasul jamak apa? Jamak taksir, jamak dari roh rasul, jamaknya ruh rasul. Jadi kalau orang dakwah tauhid memberantas syirik, dia sedang meniti jalan para nabi dan rasul. Jami'an semuanya, semua nabi dan rasul itu dakwahnya tauhid, memberantas syirik. Wa bi rasulina, dan juga meneladani rasul kita al-karimi yang mulia shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'ina. Semoga sholawat, artinya sholawat apa? Kalau dari Allah artinya pujian. Semoga pujian dari Allah dan keselamatan darinya tercurah kepada mereka semua. Habis waktunya. Ya, saya kira itu ya yang kita baca pada siang hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan besok ya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.